الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. Termasuk diantara kesyirikan adalah minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya isti'adzah. Yang biasa kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik. Berarti isti'adzah minta perlindungan adalah ibadah. Siapa minta perlindungan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berarti dia telah mengibadahinya. Baik. Sama dengan sholat, rukuk, sujud, menyembelih adalah ibadah. Kapan ada yang melakukannya untuk selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu min asy-syirki al-isti'adzatu bighairillah. Asy-syarh al-isti'adzah al-iltija' wal-i'tisam. Isti'adzah minta perlindungan artinya al-iltija', berlindung, wal-i'tisam dan berpegang teguh. ولهذا يسمى المستعيد مستعاذ به معاذا وملجا. Oleh karena itu يسمى المستعاذ به dinamakan sesuatu yang kita minta perlindungan kepadanya sebagai ma'adzan, tempat berlindung. Baik, wa malja. Baik. Tempat berlari kepadanya. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه ومالكه. فالعائذ, maka orang yang minta perlindungan kepada Allah, قد هرب, dia telah lari dari sesuatu yang menyakitinya atau membinasakannya menuju Rabb-nya, yakni menuju Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dia, wa malikihi, dan yang memilikinya. Wa'tasama bihi wastajara, berpegang teguh kepadanya dan minta perlindungan. Waltaja'a ilaihi, lari kepadanya. Wa hadza tamthil, ini sebagai perumpamaan saja. Barakallahu fikum. Kalau mau di barakallahu fikum, diperumpamakan yang seperti inilah. Wa illa fama yaqumu bil qalbi min al-iltija'i ila Allah wal ittisami bihi wal ittirah baina yaday Rabb. Wa'illa al-isti'adah itu sebenarnya adalah apa? Amalan kalbu. Paham barakallahu'alaikum. Kalau secara zahir mungkin kita lari ke benteng, kita dikejar oleh musuh, kan demikian? Jadi, lari masuk ke benteng, menutup rapat-rapat. Barakallahu'alaikum. Namanya apa? Berlindung dari kejaran musuh yang bisa menyakiti dan membahayakan, bahkan membinasakan. Ini barakallahu fikum, bentuk nyatanya yang namanya berlindung. Tapi sebenarnya yang namanya isti'adzah itu adalah amalul qalb, amalan hati. Barakallahu fikum. Kita takut kepada sesuatu, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, zat yang memiliki segala-galanya, yang mengatur segala-galanya. Lah terus kemana lagi kita akan meminta kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Baik. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha melindungi, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Baik, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menentukan segala-galanya. Wa illa fama yaqumu bil qalbi min al iltija' ila Allah, apa yang dilakukan oleh kalbu dari iltija', lari kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'tisam bihi, berpegang teguh padanya, wal ibtirah baini yadayhi, yakni ibtirah, ibtirah itu sebenarnya dari kata taraha. Taraha itu bersimpuh, menyerahkan diri. Taraha itu yang membuang diri. Paham barulah itu. Kalau bahasanya sekarang itu kita menyerahkan diri, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattirah baina yaday rabbi wal iftikhar ilaihi, sambil menyatakan kebutuhan dia, fakirnya dia terhadap perlindungan Allah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wattadallul lahu, dan ketundukan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrul la yuhitu bihil ibar, sesungguhnya al-isti'adah itu adalah ungkapan yang tidak bisa di apa? Tidak bisa diperjelas lagi karena sudah sangat jelas. Paham barulah bikum. Ungkapan-ungkapan tidak apa lagi mampu untuk menceritakan apa itu al-isti'adah. Karena semua ini amalan kalbu yang luar biasa. Seperti apa? Al-iltija' ilallah wal-i'tisam bihi wal-ibtirah baini yadayhi wal-ibtikhar ilaihi wa tadallul lah amru la tuhitu bihi al-ibara. Baik. Ungkapan-ungkapan tidak lagi bisa menggambarkan apa yang namanya isti'adah itu. Qalahu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini ucapkan Ibnu Qayyim. Wa qala Ibnu Katsir al-isti'adatu hiya al-iltija' ilallah. Ibnu Katsir mengatakan isti'adah, minta perlindungan, adalah berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal iltisaku bi janabihi. Iltisak, secara bahasa iltisak itu lengket. Barakallahu fiik. Mendekat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, min syarri kulli dzi syarr, dari semua kejelekan yang memiliki kejelekan. Barakallahu fiik. والعياد يكون لدفع الشر واللياد لطلب الخير. والعياد, العياد itu adalah لدفع الشر, untuk menghalangi atau memalingkan dari kejelekan. واللياد, لياد يلوذ, لاد يلوذ, kalau itu عاد يعوذ. Kalau al-iyad itu adalah minta perlindungan dari kejelekan, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan. Wal-liyadu, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabil khair. Minta. Baik. Qultu wa hiya min al-ibadati allati amara Allah taala ibadahu biha. Aku katakan bahwa isti'adah, minta perlindungan ini dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang Allah perintahkan kita untuk beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Kalau anda yanzaghannaka minasyaitani nazghun, nazaghat itu adalah tarikan-tarikan, tipu daya, makar yang dilancarkan oleh syaitan kepada engkau. Taib. Kalau ada itu, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tarikan-tarikan ini sering dan banyak. Terkadang kuat, terkadang melemah. Barakallahu fikum. Tarikan-tarikan untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran, kesyirikan, melakukan bahkan perkara-perkara yang apa? Melalaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda yang zaghanna akan ditarik-tarik, ditipu daya oleh syaitan, fasta'id billah, mintalah engkau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, karena dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa amsalu dzalika minal Qur'an katsir, yang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk kita minta perlindungan kepada Allah. Kekaulih kula a'udhu bi rabbil falak. Kul, katakanlah, a'udhu bi rabbil falak. Aku minta perlindungan kepada Allah, rabbil falak, pemelihara al-falak. Kula a'udhu bi rabbin nas, Katakan aku minta perlindungan kepada Allah, yakni Rabbin Nas, pemelihara manusia. Fama kana ibadah lillahi fasarfu li ghairillahi syirkum fil ibadah. Fama kana ibadatan lillah, maka kapan itu adalah merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirk. Itu adalah kesyirikan dalam peribadatan. Paham barakallahu fikum? Taib. Kita minta perlindungan kepada Allah, itu ibadah. Kapan minta? Taib. Minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka maka kita telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Baik. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairi Allah faqad ja'alahu lillahi syirkan fi ibadatihi. Maka barang siapa yang menyerahkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa naza'a ar-rabb fi ilahiyatihi, dan dia telah apa? Menarik-narik hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang merupakan satu-satunya pemilik hak uluhiyah. Barakallahu fikum. Hak yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala dia mau bagi. Dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Sama seperti kalau salat yang semestinya hanya untuk Allah, dia salat untuk yang lainnya, maka dia telah menyembah selain Allah. Wala farq, tidak ada beda. Apakah itu salat, itu haji, puasa, menyembelih, doa dan semuanya, nadar dan isti'adzah. Kama sayati takriruhu qariban insyaallah. Sebagaimana akan ada pembahasannya di waktu yang dekat insyaallah. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم كانوا dulunya mereka orang-orang Arab dulunya orang musyrikin. Kana rijalun minal ins, adanya orang-orang dari kalangan manusia ini yauduna birijalin minal jin. Mereka minta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin. Barakallahu fikum. Penguasa lembah, penguasa gunung, penguasa hutan, penguasa apa yang mereka anggap di sana ada penghuninya dari kalangan jin. Orang-orang pun minta perlindungan kepada jin penguasa. Sama seperti manusia, jin ini ada pimpinannya juga, ada rakyat jelatanya, sama seperti manusia. Mereka memiliki strata sosial juga. Barakallahu fikum. Ada pimpinannya, ada yakni orang-orang yang terpandangnya. Ada yang mereka anggap orang bawahan. Manusia ini dulunya minta perlindungan kepada tokoh atau pemimpin dari kalangan jin. Di lembah tertentu atau hutan tertentu atau tempat-tempat tertentu, supaya tidak diganggu oleh sufaha, yakni jin-jin bodohnya, jin-jin nakalnya. Barakallahu fikum. Fazaduhum rahaqa, maka dengan perlakuan manusia terhadap jin inilah menjadikan jin semakin angkuh, semakin pongah, semakin congkak. Qala Ibnu Katsir, kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Berkata Ibnu Katsir, ay kunna nara anna lana fadlan 'alal ins, dan hum kanu ya'uduna bina. Baik. Kunna nara lana anna lana fadlan 'alal ins. Yani kami melihat jin mengatakan kami melihat bahwa kami memiliki keutamaan di atas manusia. Li'annahum kanu ya'uduna bina. Karena dulunya manusia itu minta perlindungan kepada kami. Barakallahu fikum. Minta sampai di zaman sekarang ini perlakuan ini ada. Barakallahu fiik. Orang mau mendaki gunung atau ada petugas yang mau naik gunung karena ada tugas atau macam-macam. Jadi mereka tidak diperbolehkan kecuali memberikan sesajen-sesajen. Ini begitu modelnya ini. Minta perlindungan kepada tokoh jin agar supaya tidak diganggu. Jadi karena menurut mereka kalau tidak melakukan sesajen, maka mereka akan diganggu. Barakallahu fikum, tersesat jalan, macam-macam. Melihat hal-hal yang aneh yang membuat mereka sakit. Hasil barakallahu fikum. Inilah yang terjadi. Dan hum kanu ya'uduna bina. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhisan minal barari wa ghairiha. Yani dulunya manusia nazalu, idza nazalu wadiyan, kalau mereka turun ke satu lembah atau satu tempat muhisan yang angker untuk mereka, yang horor, yang mengerikan, karena di tempat-tempat dia di kehidupan kita ini kan ada tempat-tempat yang biasa dianggap oleh orang wah ini angker, ya kan begitu. Baik, hatta kita masih kecil dulu, barakallahu fikum. Kita ini kuburan, di kuburan ini ada pohon basar. Kalau malam-malam terus melewati itu lari kencang, barakallahu fikum. Karena sudah ditakut-takuti. Barakallahu fikum. Oh, dia tinggal di situ, lewat situ, anu biasa dapat lihat macam-macam. Kalau terang anak-anak waktu itu, barakallahu fikum, lewat malam-malam habis maghrib atau habis isya, udah kencang lari lewat situ, boleh pala-pala. Karena ini yang dari sejak kecil kita ditakuti dengan yang seperti ini. Idza nazalu wadiyan makan au makanan, dulunya kalau mereka orang-orang Arab turun di satu lembah atau satu tempat yang mereka anggap angker, menakutkan, minal barari wa ghairiha, kama kanat adatul Arab, sebagaimana kebiasaan orang Arab, fi jahiliyatiha, dalam kondisi jahiliyah mereka tidak ada tuntunan, ya'uduna bi'adhimi dzalikal makan minal jin, mereka minta perlindungan kepada penguasa lembah tersebut, ya, penguasanya dari kalangan jin, ayusibahum bisyai yasuuhum, jangan sampai mereka tertimpa sesuatu, barakallahu fikum, yang membahayakan mereka, tersesatkah atau apa macam-macam. Kama kana aduhum yadkhulu bilada a'da'ihi fi jiwari rajulin kabir wa dimamihi wa khafaratihi. Sama seperti kalau orang masuk ke satu negeri, barakallahu fikum, yang merupakan musuh, maka dia minta perlindungan kepada penguasanya. Penguasanya akan berikan perlindungan, jangan diapa-apain ini orang, ya kan. Jadi mereka menyamakan seperti itu. Wa dzalika anna ar-rajula min al-arab kana idza amsa bi wadin qafrin wa khafa ala nafsihi qala a'udzu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qaumihi yuridu kadhir al-jin. Yang dulunya mereka ini, anna ar-rajula idza min al-arab, dulunya orang-orang Arab, kana idza amsa bi wadi, kalau mereka dalam perjalanan kemudian sudah sore hari di satu lembah yang barakallahu fikum tidak ada orang-orang di sana, kemudian nampak menyeramkan atau bagaimana, dia berteriak, barakallahu fikum, berteriak sambil mengatakan wa khafa ala nafsi, dia mengkhawatirkan dirinya terjadi apa-apa. Qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, dia berteriak sambil mengatakan, aku minta perlindungan kepada pemimpin lembah ini, penguasa lembah ini, min sufaha'i qaumihi, dari orang-orang bodoh kaumnya. Karena yang biasa yang mengganggu ya, yang bodoh-bodoh yang dibawa-bawa ini, barakallahu fikum. Ada yang usil, barakallahu fikum. Maka dia minta perlindungan kepada penguasa lembah tersebut, yurudu kabir al-jin. Yang dimaksud adalah pemimpin jin di lembah itu. Qala Mujahid kanu idza habatu wadiyan yaqulun na'udzu bi'adzimi hadzal wadi. Kata Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan, dulunya mereka ketika turun di suatu lembah, mereka mengatakan na'udzu bi'adzimi hadzal wadi. Kami minta perlindungan kepada penguasa lembah ini. Fazaduhum rahaqa, qala zadul kuffar tughyana. Maka bertambahlah kecongkakan mereka. Tayyibrawahu Abdullah Abdul Hamid wa Ibnu al-Mundhir. Wa qala Ibnu Katsir lamma ra'aitul jin wa lamma ra'atil jinnu annal insa ya'uduna bihim min khaufihim minhum zaduhum rahaqa. Berkata Ibnu Katsir, ketika jin itu melihat manusia minta perlindungan kepada mereka karena takutnya manusia ini kepada jin, zaduhum rahaqa. Sayyid ay khaufan wa irhaban wa du'ra, makna lain daripada rahaka ini menjadikan orang semakin takut, semakin irhab, semakin khawatir, semakin du'ra, yani khawatir. Baik, hatta yabuku ashadda minhum mahabatan, sampai manusia ini lebih menjadi-jadi rasa takutnya, wa aktsaru ta'awudan bihim, sehingga mereka semakin banyak lagi minta perlindungan kepada sang jin. Barakallahu fiikum. Kama qala Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah, kana ar-rajulu yakhruju bi ahlihi fayati al-arda fayanziluha. Dulunya ada seorang keluar bersama dengan keluarganya melakukan perjalanan di atas muka bumi ini sehingga mendatangi suatu tempat dan dia istirahat di tempat itu. Fayaqulu a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin. Dia pun mengatakan, aku minta perlindungan kepada pemimpin jin di lembah ini. An udarra fihi au tayyib au mali au waladi au mashiyati. Aku minta perlindungan kepada penguasa lembah ini dari kalangan jin, tayyib, untuk jangan sampai aku mendapatkan kemudaratan, kesulitan. Demikian juga pada hartaku, anak-anakku dan gembalaanku. Qala fa idza ada bihim min dunillah rahaqathumul jinnul adza inda dzalik. Fa idza ada bihim min dunillah, kalau orang-orang sudah minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rahaqathumul jin. Taib al adza barakallahu fik inda dzalika, mereka pun dikuasai oleh jin. Barakallahu fikum. Semakin menjadi-jadi rasa takutnya dan ketergantungannya kepada jin. Wa dzakara an ibni abi hatim bi sanadin ila ikrimah nah bidzalika intaha. Baik, dengan syarat yang lain sampai ikrimah. Pokoknya ijma' ulama ala annahu la yajuzul isti'adatu bighairillah. Baik. Dan disepakati oleh para ulama bahwa tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jin itu semakin angku dan pongah ketika dia melihat orang merasa takut. Barakallahu fikum. Kalau orang tidak takut dengan jin, ya barakallahu fikum, jin pun tidak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Setelah orang itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah terlindungi. Barakallahu fikum. Dia sudah aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa segala sesuatunya, pemilik segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Sehingga jin tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Dia sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga orang, barakallahu fikum, orang muslim mukmin muwahhid, ketika betul-betul dia penuhi hidupnya dengan zikir dan doa di setiap saat, dipenuhi dengan ketaatan, senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petangnya dan seterusnya, kemudian ada orang untuk ada orang berusaha untuk menyakitinya dengan mengirim sihir misalnya. Barakallahu fiikum. Di banyak kondisi, tukang sihir ini bingung. Barakallahu fiikum. Bagaimana bisa dan apa yang dipakai oleh orang ini sehingga tidak bisa kena sihir? Tidak bisa kena sihir. Kenapa? Karena sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang menjaga dia. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang kita rasa kurang nyaman, dan itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat kursi, baca Fatihah, baca suratul Baqarah. Baca kul. Qul a'udzu billahi minal falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri. Dengan penuh keyakinan, rasa takut insyaallah akan hilang. Walaupun yang namanya takut itu tabiat. Paham barakallahu? Tabiat manusia takut akan sesuatu yang membahayakan dia. Tapi dengan keyakinan barakallahu fikum, dengan senantiasa terus kita membaca, membaca. Walaupun terkadang ini bulu-bulu nyawa, orang bilang bulu-bulu nyawa badiri. Baik. Ini bulu, bulu apa ini di belakang sini? Bulu-bulu nyawa. rasa takut itu kalau betul ada, ini mubadiri ini. Ini rambutnya mubadiri rasanya. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ta'widat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan hilang. Yakinkan diri bahwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kalau enggak, bisa sakit orang. Karena rasa takut yang lebih mendominasi dia. Allahu musta'an. Minta perlindungan kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada jin. Wa qalamul la ali qari. Al Hanafi la tajuzul isti'adzatu bil jin. Tak boleh minta perlindungan kepada jin. Faqad dhammallahu al kafirina ala dhalik. Allah telah mencela orang-orang kafir yang melakukan perbuatan ini, minta perlindungan kepada jin. Dan disebutkanlah ayat, wa qala ta'ala wa yawma yahsyurhum jami'an ya masyaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها أبدا خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا ketika Allah mengumpulkan semuanya, membangkitkan semuanya, menghidupkannya kembali, jin dan manusianya, Allah mengatakan ya masyaral jin, wahai sekalian para jin, qad istakthartum minal ins, ternyata kalian banyak pengikutnya dari kalangan manusia. وقال أولياؤهم من الإنس, maka berkatalah wali-wali mereka yang senantiasa di dunia minta perlindungan kepada jin-jin ini. Mereka mengatakan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, wahai Rabb kami, kami telah saling memberi faedah antara satu dengan yang lainnya. Jinnya merasa bangga dan senang untuk disembah-sembah, barakallahu fikum. Dan orang-orangnya, manusianya ini merasa mendapatkan kemanfaatan dengan dia dilindungi oleh jin. Barakallahu bikum. Istamta'a ma'duna bi ba'di wa balagana ajalan alladhi ajjaltana, dan telah sampailah kita ke ajal yang kau telah tentukan untuk kami. Qala an-naru mathwaakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, nerakalah tempat kalian semuanya, jin dan manusianya yang saling mengambil manfaat. An-naru mathwaakum khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kecuali Allah SWT menghendaki lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Allah SWT Rabb kalian maha bijaksana lagi maha mengetahui. Pasti tahu oleh insi bil jin. Kemanfaatan yang diambil oleh manusia dari jin. Fi qadai hawaijihi. Untuk menunaikan hajatan-hajatannya. Baik. Memanfaatkan jin untuk sihir. Untuk pesugihan. Untuk pengasihan. Untuk ini jin semua yang dipakai, barakallahu fiikum. Syaitan, istimta, sihir, sihir yang dipakai adalah jin, barakallahu fiikum. Istimta fi qada'i hawaijihi, ditunaikannya apa? Kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan manusia. Wa imtithali awamirihi, didapatkannya apa yang dia inginkan. Wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat, dukun-dukun juga memanfaatkan jin untuk mengetahui perkara-perkara gaib di masa-masa yang akan datang, katanya. Suatu yang hilang. Wastimta'il jin bil ins, adapun kemanfaatan yang diambil oleh jin dari manusia, ta'zimuhu iyyah. Yaitu merasa senang, bahagia, bangga karena diagung-agungkan oleh manusia. Itu kemanfaatan yang didapatkan oleh jin dari manusia. Wasti'adatuhu bihi wa khudu'uhu lahu, dan tunduknya manusia ini kepadanya. Minta perlindungannya mereka kepada jin. Intaha mulakhasan. Barakallahu fikum. Fal musannifu wa bihi anna kauna syai'i yahsulu bihi manfaatun dunyawiyah la yadullu ala annahu laysa minasy syirik. Apa kata beliau di sini? anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawiyah. Sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan dunyawiyah, misalnya pesugihan. Pesugihan, ilmu pesugihan, barakallahu fikum. Ilmu yang memanfaatkan jin, barakallahu fikum, supaya dia kaya. Kan dia kaya, ini kan kemanfaatan. Jelas-jelas kaya. Dari tadinya dia tidak memiliki apa-apa, oh sekarang kaya raya. Dengan tentunya melakukan apa? Ritual-ritual khusus untuk sang jin. Melakukan sesembahan-sesembahan, menyembelih hewan-hewan tertentu dengan jubah tertentu di waktu-waktu tertentu. Barakallahu fikum. Atau apanya, bikin tumbal. Tumbal dari berbagai macam tumbal, apakah nyawa manusia atau hewan atau dirinya atau anaknya. Berbagai macam, barakallahu fikum. Ada kemanfaatannya. Masing-masing dapat manfaat. Jin dapat manfaat, manusia dapat manfaat. Kemanfaatan ini, kemanfaatan dia, laya dulu annahu laysa min asyrik. Tidaklah menunjukkan bahwa itu bukan syirik. Intinya isti'adah itu adalah apa? Ibadah. Minta perlindungan. Al-liyadah juga adalah ibadah. Minta apa? Kemanfaatan. Barakallahu fiikum. Kapan diserahkan kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ilmu-ilmu barakallahu fiikum, mantra-mantra, terkadang orang enggak tahu kalau itu ternyata apa? Mantra-mantra pemanggil syaitan. Memang dia enggak menyembelih mungkin, tapi dia membaca mantra-mantra khusus yang diberikan oleh gurunya, yang dia ambil dengan catatan pada saat itu dia apa? Dia datang ke guru untuk mengambil ilmu pengasihan, pengasihan atau ilmu pesugihan. Ilmu pesugihan untuk cepat kaya. Kau ke sini bawa ayam 3 ekor, ayam hitam. Kau sembelih, kau baca ini, macam-macam. Atau punya ada ritual-ritual tertentu yang mereka lakukan. Setelah itu baru dia mulai. Setiap dia mau melakukan sesuatu, dia kumat-kamat, baca apa begitu, sampai dia mendapatkan apa? Keberuntungan. Kumat-kamat. Ada punya ada aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Barakallahu. Apakah di dagangannya atau di tempat dia membeli sesuatu atau alhasil. Ini semuanya apa? Minta kerjasama dengan apa? Jin. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Sahih. Baik. Dan ini bukan sesuatu yang disembunyi-sembunyi di zaman sekarang ini. Baik. Ilmu pesugihan. pasang iklan. Menerima murid untuk dikasih ilmu pesugihan. Subhanallah. Macam-macam. Ini cerita-cerita orang tentang masalah pesugihan ini. La haula wa illa billah. Ini semuanya termasuk bagian dari kesyirikan. La haula wa illa billah. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Wa bihamdika. Assalamualaikum.